sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Halaman 37 i'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i fil iman, dalam iman. Ya, seri tafadhol. Akhraja Ibnu Abdul Qadri Amirul Rabi'i qala sami'tu Syafi'i yaqulu al-iman qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun bil qalbi. Ala tara qawlallahi azza wa jalla bama kana Allahu yudhi'u imanakum. Yani salatakum ila baitil maqdis. Fasamma as-salatu as-salata salata imanan wa hiya qawlun 'amalun wa 'aqdun. Wa akhraja bait wa akhraja al-Baihaqi 'an al-Rabi'i ibni Sulaiman qala sami'tu Syafi'i yaqulu al-iman qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu. Wa akhraja al-Baihaqi 'an Abi Muhammadin az-Zubairi qala rajulun li Syafi'i ayyul a'mali inna Allahi abduru qala Syafi'i ma la yaqbalu amalan illa bihi qala wa ma dhalika qala wa ma dhaka qala al-imanu billahi allati la ilaha illa huwa a'la al-a'mali darajatan tamyiz iman. Perkataan dari Imam Syafi'i dalam keimanan. Ya, sebagaimana kita ketahui, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Terjadi kesepakatan enggak di 4 madhab mengenai definisi iman rapi. Rapi. Hah? Nah, mahsanta. Tidak terjadi kesepakatan. Semuanya menyatakan iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, kecuali Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit yang menyatakan iman itu hanyalah qaulun wa i'tiqadun. Nah, ada rujuk katanya Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Abil Is Al-Hanafi menghikayatkan bahwasanya beliau sudah rujuk dari mengeluarkan amal dari iman. Ya. Nah, ini dia, perhatikan. Ibn Abdul Bar mengeluarkan riwayat dari Rabi', dia berkata, saya mendengar Syafi'i berkata, iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun bil qalbi. Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan dengan kalbu. Kalbu itu jantung aslinya ya. Cuman kalau kita terjemahkan jantung aneh. Udah terbiasa apa? Hati. Ala tara qaulallahi ta'ala, tidakkah anda pernah melihat firman Allah ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, yakni salatakum ilal baitil maqdis, salat kalian yang selama ini kalian arahkan ke arah kiblat pertama yaitu baitil maqdis. Maka Allah menamakan salat imanan sebagai amal iman. Salat adalah amalan, ya enggak? Yaitu qaulun wa amalun wa aqdun. Aqdun itu i'tiqadun. Ya. Maka iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Kemudian Al-Imam Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Rabi' bin Sulaiman, dia berkata sami'tu Syafi'i yaqul, saya pernah mendengar Al-Imam Syafi'i berujar, iman itu adalah qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah ucapan ya, dan amalan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Al-Baihaqi juga menunjukkan riwayat dari Abi Muhammad Az-Zubairi. Dia berkata, qala rajulun li Syafi'i. Ada seorang yang bertanya kepada Syafi'i, ayyul amal indallahi afdal? Amal apa yang paling afdal di sisi Allah? Paling utama. Maka jawab Asy-Syafi'i, ma la yaqbalu amalan illa bih. Yaitu yang Allah tidak menerima amalan kecuali dengannya. Nah, kecuali dengan amal tersebut. Apa itu? Wa madzaka, kata penanya, apa itu? Al-iman billah. Yaitu keimanan kepada Allah, alladzi la ilaha illahu. Yang tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. A'lal a'mali darajatan. Inilah amal yang paling tinggi derajatnya. Wa asrafuha manzilatan, yang paling mulia kedudukannya. Wa asnaha, asna itu isim tafdil dari sanna. Ya, sanna itu sama maknanya kedudukan, kebagusan. Hadzan itu yang paling bagus bagiannya. Nah, sudah? Terus baca berikutnya. Pak Ahmad baca, Pak. Qala rajulu ala tukhbiruni anil iman qaulun ka'amalun aw qaulun bila amalin. Qala Syafi'i al imanu amalun lillahi al qaulu ka ba'du dzalika al amal dzalika al amal. Qala rajulu sif li dzalika hatta afhamahu. Qala Syafi'i innal imani halatan. Jamak mana salim mansub bil kasra. Innal imani halatin badarukatin batubatotin faminha atkamul muntahi tamamuhu wannaqisun. Wanakisul bayan al bayinu nuksonuhu nukson barrojihu azzaidu rujhanuhu orang rojul wa innal imana la yatimu bayan kusu bayazidu ora Syafi'i na'am ora wamad dalilu ala dalik ora Syafi'i inna allaha jalla Zikruhu Faradol imana gak dalilnya itu. Faradol imana ala jawarihi bani adama faqassamahu fiha faqarrafahu alaiha alaysa min jawarihi jalihatun illa waqad wukilat minal imani bi ghairi ma waqalat bi wukilat bi ghairi ma wukilat bihi ukhtuha bi fardin minallahi ta'ala. Nah, ya, qala rajul, berkata sang penanya tadi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ala tukhbiruni anil iman, tidakkah sudikah Anda mengabarkan kepada saya apa itu iman? Ya. Qaulun wa amalun, iman itu ucapan dan amalan, atau qaulun bila amalin, atau ucapan tanpa amal. Qala Syafi'i, maka Syafi'i menjawab, iman itu ya, amalun lillah wal qaul ba'du dzalikal amal. Dan iman itu adalah beramal untuk Allah dan dan ya, ucapan itulah sebagian dari amal. Kata orang tadi, sifli dzalika hatta afhamahu. Kalau begitu sifatkan, artinya ceritakan kepada saya hingga saya dapat memahaminya. Maka Syafi'i menjawab inna lil imani halatin. Iman itu memiliki ya, kondisi-kondisi keadaan-keadaan. Wa darajatin, derajat-derajat, tingkatan-tingkatan. Ya, derajat-derajat. Wa tabaqatin dan tabaqat, tingkatan-tingkatan. Wa minha di antara iman itu ada yang tam'an muntahi tamamuhu, yang sempurna ya, yang pada puncak kesempurnaannya. Ada yang nakis albayyin nuqsanhu, yang sangat jelas kekurangannya. Ya, ada yang nakis, ada yang kurang, yang sangat jelas kekurangannya. Warajihu, ada yang kuat azzaidu, yang bertambah rujhanuhu, ya, bertambah kekuatannya. Qala rajul, berkata orang lagi tadi, wa innal iman la yatimu wa yanqus wa yazid. Nah, apakah iman itu benar-benar bisa sempurna, bisa berkurang, bisa bertambah? Kata Syafi'i, na'am. Kata orang tadi, wa ma dalilu ala dalik. Apa dalilnya? Oh, Imam Syafi'i sabar ini dari tadi kan. Ini orang awam, dia kan bertanya dari tadi. Kata Syafi'i, apa ketika ditanya apa dalilnya? Kata dalilnya ialah innallaha jalla dzikruh faradzal iman ala jawarihi bani Adam. Allah jalla dzikruh telah mewajibkan iman kepada setiap anggota tubuh bani Adam. Ya. Faqassamahu fiha, maka Allah membagi kewajiban iman kepada jawarih, kepada amal, kepada anggota-anggota badan anak Adam. Wa farraqahu fi 'alaiha, dan Allah pun membedakannya, ya. Jadi tugas dari mata berbeda dengan tugas dari kemaluan. Tugas dari kaki berbeda dengan tugas dari tangan. Gitu. Misalnya tugas dari mata, apa itu iman? Tundukkan pandangan. Itu bukan tugas dari tangan. Ya, karena tangan enggak punya mata begitu. Wa qul lil mu'minin, ya, misalkan Allah Taala berfirman. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman. Katakan kepada mereka. Ya, untuk apa? Menundukkan pandangan mereka. Nah, tugas dari mata seperti itu, menundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Nah, tugas dari tangan tidak mengambil yang bukan berhaknya, tidak menyentuh yang bukan haknya. Nah, ini iman yang ada pada tangan. Jadi Allah membagi iman tadi kepada jawareh. Ya, paham enggak di sini? Ngerti ya? Apa maksud dari kalam Syafi'i ini? Jadi semua anggota tubuh kita itu punya tugas dari keimanan. Kaki tidak beranjak, tidak pergi ke tempat yang diharamkan. Tidak menendang ya, yang tidak berhak untuk ditendang, misalkan begitu. Kaki, fungsi imannya apa? Beranjak pergi ke tempat yang diridhoi Allah, menuju ketaatan. Nah, itu fungsinya, imannya. Nah, masing-masing berbeda. Wa farraqahu, dan Allah membedakannya. Artinya tugas dari mata berbeda sama kaki. Ya, kemaluan juga demikian. Ya, Allah, ini kan kemaluan ini kan jarihah, ya enggak? Anggota tubuh. Nah, dia punya tugas dari Allah untuk beriman. Berimannya apa? Yaitu menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi di sini antum paham ya? Nah, kayak tadi lah ya. Kalau diterjemahkan ribet. Ya, pokoknya kalau diterjemahkan kayak tadi. Waqasamahu, Allah membagi-bagi kewajiban iman itu kepada jawari dan membedakannya. Dari sisi apa? Nah, dijelaskan oleh beliau ini. Falaisa min jawarihi jarihatun. Jariha itu kan mufrad dari jawarih. Ya. Dan tidaklah satu anggota badan dari anggota tubuh manusia ila waqad ukilat minal iman, melainkan telah diserahkan, diwajibkan kepada dia untuk beriman. Ya, keimanannya bighairi ma ukilat bihi ukhtuha. Keimanannya dengan selain apa yang telah diserahkan kepada saudarinya, yaitu anggota tubuh yang lainnya. Bifardin, dengan sebuah kewajiban minallahi taala, dari Allah taala. Ya, paham ya? Kewajiban anggota tubuh tangan itu berbeda dengan kewajiban anggota tubuh kemaluan. Kalau kewajiban anggota tubuh kemaluan, dia menjaga dirinya, tidak memperlihatkan karena dia aurat kepada yang lain. Ya, dia tidak nabrak kemaluan yang tidak halal bagi dia. Paham enggak di sini, Pak Sori? Ah, kalau udah paham silakan tafadhol kerja ada. Ya. Nah, mata begitu juga, menundukkan pandangan, ya. Baik. Wa minha. Nah, ini minha, ini dijelaskan di sini. Minhanya. Ah, Pak Majid, Pak Majid. Mana dulu? Hah? Qalbuhu, qalbuhu. Albahu, albah itu nutfah. Min kibalihi. Bukan min qablihi. Wa dzalahu alladhi yaqtu bihi. Wa maqsadu alladhi wajhahu. Wajhuhu. Uridu ala qalbi wa ma uridu ala lisani. Wa uridu ala sam'i wa ma uridu ala ainaini. Wa furidu ala yadaini, wa furidu ala rijlaini. Wa furidu ala... Bagusnya jangan furidu, faradu aja. Gak apa-apa. Wa furidu ala faradu ala misali, wa faradu ala sam'i, wa furidu ala... Kalau faradu berarti guayro. Sahibah. Sallallahu alaihi wasallam. Abduhu. Wa liqra'u bima ja'a min billahi min nabi min nabiyyin aw kitabin badalika ma faradhu Allahu jalla tanahu. Arab arab qalbi wa huwa amalu illa man ukhriha illa man ukriha wa qala ukriha mana ru ukriha illa man ukriha wa qala mutmainnun bil iman wa lakin man sarana bil kufri sadara tayyib hasbu iya Nah, disebutkan di sini contohnya oleh Syafi'i. Minha diantaranya. Qalbuhu, qalbu dia alladhi ya'kilu bih. Yang dia berpikir dengannya. Yafqahu, wa yafhamu. Yang dia memahaminya dengan qalbunya. Dan dia itu adalah amir badanihi. Qalbu itu adalah pemimpin badan dia. Yaitu yang la taruddul jawarihu wa la tasturu. Yang tidak dapat jawari tersebut menolak. Atau tidak dapat, tidaklah berasal seluruh tindakan ila an ra'ihi melainkan dari pendapatnya wa amrihi dan perintah dari qalbu tadi di antara kedua mata yang ia melihat dengan keduanya kedua telinga yang ia mendengar dengan keduanya kedua tangan yang ia betish itu bisa memukul bisa menghancurkan wa idza batastum batastum jabbarin ya bisa menyiksa ya di sini maksudnya mungkin memukul ya yang dia memukul dengannya warijlahu kedua kakinya yang dia berjalan dengan keduanya dan kemaluannya alladzi albahu min kibarihi albahu nutfah ha alladzi nutfatuhu yaitu yang air maninya dari arahnya dari arah situ dari arah kemaluannya lisannya yang dia berbicara dengannya kepalanya yang di situ terdapat wajahnya maka Allah mewajibkan kepada kalbu ghairu ma ya furidu ala lisan. Ya. Boleh juga furidu ala qalbi ghairu ma furidu ala lisan. Diwajibkan kepada kalbu yaitu segala hal yang tidak diwajibkan kepada lisan atau Allah mewajibkan kepada pendengaran pada selain pada hal yang tidak diwajibkan kepada kedua mata. Wa farada 'alal yadayn ghayra ma furida 'alal rijlayn. Allah mewajibkan kepada kedua tangan pada hal yang tidak diwajibkan pada kedua kaki. Ya, diwajibkan kepada kemaluan pada selain hal yang diwajibkan kepada wajah. Adapun kewajiban Allah kepada kalbu berupa iman, ikrar, mengakui, ma'rifah, mengenal, ya, mengetahui, wal aqdu, meyakini, ridha, taslim, berserah diri, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Dan lam yattakhid sahibah. Sahibah itu maksudnya apa? Istri. Allah tidak memiliki istri, tidak pula memiliki anak. Bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Al-Iqrar dan juga mengakui, menetapkan bima ja'a min indillah, dengan apa yang beliau bawa dari sisi Allah, dengan apa yang datang dari sisi Allah, apakah itu nabi, kitab, maka itulah yang Allah wajibkan jala dzik sana'uhu kepada qalbu, yaitu mengamalkannya. Nah, inilah amalan qalbu. Illa man ukriha wa qalbuhu dan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa dan kalbunya tetap tenang dalam keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, namun barang siapa yang melapangkan kalbunya dengan kekufuran. Nah. Terus tafadhal dibaca sini. Para PI. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Kemudian Allah sebutkan lagi ayat-ayat mengenai amalan kalbu ini, yaitu iman, ma'rifah, meyakini, taslim, ridho. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dalam keimanan. Wa minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Ya, dan jadi orang-orang yang berkata kami beriman dengan ucap mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum. Namun kalbunya tidak beriman. Nah, ini amalan kalbu. Allah berfirman, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah." Nah, apa yang kalian nampakkan dari apa yang kalian nampakkan ma fi anfusikum dari diri kalian. Ya, aw tukhfuhu atau yang kalian sembunyikan di kalbu, yuhasibukum bihi Allah, maka Allah akan menghisab kalian. Itu amalan kalbu, disembunyikan di hati. Maka demikianlah Allah mewajibkan kepada kalbu berupa keimanan. Inilah amalan kalbu, wahwa amalu, wahwa ra'sul iman, ini puncak keimanan. Ya. Allah mewajibkan kepada lisan apa? Untuk al-qawla, berkata, bertakbir, mengungkapkan dari kalbu bima uqira wa uqirra bih, dengan apa yang diyakini dan ditetapkan. Maka lisan yang mengucapkan. Maka yang namanya iman itu i'tiqad, keyakinan. Keyakinan aja enggak cukup, mesti diucapkan. Walid bin Mughirah, ya, kemudian Abu Thalib, ya, semuanya beriman, tapi enggak mau mengucapkan. Nah, mengucapkan dari apa yang diyakini. Allah Ta'ala berfirman, "Qulu amanna billah." Ucapkanlah, katakanlah kami telah beriman pada Allah. Wa qala wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kebaikan kepada manusia. Wadarikan demikian yang demikian yang ayat apa yang Allah wajibkan kepada lisan berupa mengucapkan wa ta'bir, mengungkapkan anil qalbi. Dari apa yang ada di kalbu, yaitu inilah amalan lisan. Yaitu inilah kewajiban dari Allah, ya, kepada lisan berupa keimanan. Nah, ini paham ya? Baik. Ini ucapan Syafi'i semua ini. Dan Allah mewajibkan kepada sama pendengaran ayatana zaha anil istima' ila ma harramallah, untuk menjaga dirinya, menjaga pendengarannya, mensucikan pendengarannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Wa yaghuddu amma nahallahu an, dan juga tidak memperhatikan. Yaghuddu kalau mata menundukkan. Kalau di pendengaran berarti bukan menundukkan, tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan dari apa yang Allah, ya, larang. Nah, kita masuk pasar, tiba-tiba banyak musik. Gimana itu? Kedengeran juga dong. Nah, kata Ibnu Taimiyah di At-Tuhfah al-Iraqiyah, beda antara mendengar dengan diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, ada dua lagi. Meridhoi atau mengingkari. Nah, yang tidak terkena hukum, yang mengingkari. Atau masuk pasar, tiba-tiba kayak Pak Ahmad masuk pasar, muncul itu tembang lawas. Enggak. Zaman Pak Ahmad dulu, peroncong. Pak Majid masuk pasar, lagu-lagu itu udah, apa namanya? Ikang Fauzi. Ikang Fauzi. Lagu siapa itu kan? Pak Majid dulu, zaman dulu Pak Majid. Nah, ini diperdengarkan. Diperdengarkan kalau ridho, nah, kena hukum. Tapi kalau mengingkari, enggak kena hukum. Ya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di At-Tuhfah al-Iraqiyah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di kitab, أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, fala taqulu ma'hum, maka janganlah kalian duduk lagi bersama mereka. Kalau masih di situ kena hukum sama. Ayat-ayat Allah diolok-olok di satu majelis, dia malah ketawa-tawa, enggak pergi walaupun bukan dia yang mengucapkan, kufur juga dia. Ya, karena Allah berfirman menggunakan dhamir jamak ketika mengkafirkan orang-orang yang mengolok-olok, padahal yang mengolok-olok cuma satu. Qula billahi wa ayati wa rasulihi kuntum, bukan kunta. Tastahzi'un. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Tapi la ta'tadiru. Majzumnya itu dengan la nahya jazima ya bi hadzin nun. Yang waw itu jamak. Ya, pada satu orang. Kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz di sebelum salat. Ya, karena ya, yang lain tidak mengingkari, tidak pergi. Makanya tafsiran hadis man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadi wa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi. Ya, kemungkaran. Siapa yang melihat kemungkaran? Kalau dia enggak mampu dengan lisan, dengan kekuasaan tangan, maka dengan kolbu. Dengan kolbu itu maksudnya apa? Yaitu ingkar. Pertama ingkar wali erot dan dia berpaling. Nah ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di syarah Mukhtasar Zadil Ma'ad. Ya, dia mengingkari plus dia berpaling. Baru itu yang dikatakan Nabi, wadzalika adaful iman. Itulah iman yang paling rendah. Itu dia mesti ingkar, ada murido, tidak rido, wali erot dan berpaling. Ya. Dia mesti keluar dari majelis tersebut. Itu majelis laknat. Dikhawatirkan laknat Allah turun, dia terkena di situ. Ya, kalau enggak ada yang mengingkari, ya pasti kena. Baik. Hatta yakhudhu bi haditsin ghairi, hingga mereka berbicara pada pembicaraan yang lain. Idan kalau tidak demikian innakum idan misluhum, maka kalau tidak demikian kalian seperti mereka. Ya, kalau ada yang olok-olok di stand up comedy, penontonnya langsung pergi semua. Ya. Memang hukum nonton komedi itu pun juga sudah bermasalah. Pelawaknya ngolok-ngolok agama, semuanya pergi. Mesti ingkar, ada murido, tidak ridho, wali erot, dan berpaling, pergi semua. Kalau enggak, kena hukumnya sama. Tumastasna maudi an-nisyan. Kemudian ya Allah subhanahu wa ta'ala mengocalikan ya tentang lupa. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, wa imma yunsiyannaka syaitan. Ya, dan setan menjadikan kalian lupa. Fa'aqadta ma'ahum. Maka anda duduk bersama mereka. Maka Allah berfirman, ay fa'aqadta ma'ahum, yaitu anda tetap duduk bersama mereka, karena dijadikan lupa oleh setan. Maka Allah Ta'ala berfirman, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Janganlah engkau duduk-duduk setelah datangnya peringatan ini bersama kaum yang zalim. Allah berfirman, "Fabashshir 'ibadi," berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, "alladzina yastami'una al-qaula," yaitu yang mendengarkan ucapan, "fayattabi'una ahsana," dan dia lihat perhatikan yastami'una, ini amalan amalan sam' dia, amalan pendengaran dia, amalan telinga dia. Dia mengucapkan, dia mendengar ucapan yang baik dan mengikuti yang terbaiknya. Ulaikal ladina hadahumullah. Mereka itulah yang Allah berikan petunjuk, wa ulaika hum ulul albab. Ya, dan mereka itulah yang memiliki lub. Lub itu akal, ya, memiliki akal. Qataflah al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, lizakati fa'ilun. Telah sungguh beruntung orang beriman, yaitu yang mereka khusyuk dalam salatnya sampai firman Allah dan mereka melaksanakan zakat. Wakal mana sini amalan samanya? Amalan samanya si ayat ini mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hah? Di penggal ya? Hah? Wa anillahu muridun, mereka berpaling dari ucapan yang sia-sia. Nah itu iman dari pendengaran. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengarkan ucapan yang sia-sia, maka mereka berpaling. Wa idza marru bil lagwi, ya, marru kirama. Apabila mereka melewati perbuatan yang lagwi, yang sia-sia, maka mereka melewati saja kirama dengan menjaga kehormatan mereka. Nah, ya, wakilah, fadal. Adzalika ma qala Rabbu jalaluhu al-sarqi min al-tanzih amma la yahillu lahu wa huwa amaluhu wa huwa al-imani. Amma la yahillu bihi. La ila yahillu. Lahu. Ya. Sama. Ya. Terus Allah ala hadirin alla yanzura alla yanzura bima ila ma haram Allah wa an yaghdhuma amma nahahu anhu. Oh, serak dia. Aduh, masya Allah, syafaq Allah. Apabila Allah Taala tidak kulil mu'minina yaghuddu min absarihim yahfadhu furujahum. Allah yang lain ini an yanzuru ahadu bila fakti ahli wa yahfadhu farjahu min an yanzuru ilaihi. Wa qala kullu syai'in min hikmil qadri min kitabillahi fa huwa min az-zina illa hadhihi al-ayatu fa innaha min al-nazari. Fadzalika ma qarada Allahu 'ala al-'ainaini min qabli al-basari wa huwa minal iman. Wa huwa minal iman. Kuna akhbara amma akhbara ala al-qalbi wa sam'i wa al-basari fi ayati wahidati wa qala subhanahu wa ta'ala fi dhalika wa la taqfu ma laysa lahu fa la taqfu ma laysa lahu bi ilmin inna sam'a wal basara wa al-fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Qala ya'ni wa qala ala al-qalbi Allah ya yahtikuhu yaf'il wa ala yaf'ilu hatta ka yahtiku Allah ya yahtikuhu bima haramallahu alaihi wa ladinahu bi furujihi haqqihi wa qala wa la kuntum tastati'una an yashhada 'alaykum sam'ukum wa absarukum wa la juludukum. Alaya itu yakni biljuludi al-furuju wal-furuja. Yakni biljuludi al-furuja wal-furuja. Fadalika ma'adhu Allah al-furuji min tikwihima amma yasinu lahu wa huwa amaluha. Wa faradu ala al-yadaini an la yaktisha bihima ila ma haram Allah ta'ala. Wa yaktisha bihima ila ma amara Allah min as-salafati wa silati rafi wa jihadi fi sabilillah wa tuhuri as-salati wa qala fi dhalika ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa ighsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ila akhir al-ayati wa qala fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbu ar-riqabi hatta idza adkhaltumuhum fasuddu al-wathaqa fa imma mannan ba'da fa imma mannan ba'du wa imma fida li'anna ad-dharba wal-kharba wasilat ar-rahmi wa sarabata min ilajiha. Nah, memang tadi Abu Kila ya. Padahalika ma faradallahu jalla zikruh ala sama. Maka yang demikian ialah yang apa yang Allah wajibkan kepada pendengaran berupa mensucikan diri, menjaga diri dari apa yang tidak halal baginya. Inilah amal dari pendengaran. Dan inilah bagian dari iman. Ya. Jadi paham kita ya, kalau dikatakan iman itu adalah qaulun wa amalun. Berarti paham ya, berarti qaul adalah bagian dari amal, dari apa? Dari amal juga. Iya enggak? Qaul bagian dari amal. Karena qaul mengungkapkan apa yang diyakini di hati. Nah, ini tafsir yang luar biasa dari Asy-Syafi'i ini, ya. Menghujam syubhat kaum Murji'ah. Ya. Dan ini dan Allah mewajibkan kepada kedua mata, alla yanzura bihima. Itu seseorang tidaklah melihat dengan kedua mata tadi kepada apa yang Allah haramkan. Dan dia menundukkan kedua matanya dari apa yang Allah larang. Nah, ini amalan mata. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum dan menjaga kehormatan mereka, farji mereka, kemaluan mereka. Ya. Al-ayatain. Ya. Ini ada di dua ayat. Ayat berikutnya wa qul lil mu'minat gitu ya. Nah, ya, dan sama perintahnya juga menjaga pandangan. Ya, yaitu ayanzura ahaduhum, yaitu salah seorang di antara mereka itu dilarang oleh Allah untuk melihat ila farji akhi, kepada kemaluan orang lain. Ya. Dan menjaga kemaluannya dari min an yunzara ilaih, dari dilihat. oleh orang lain. Gitu. Artinya apa? Dia tutup aurat. Wa kullu syai'in min hifdzil farj fi kitabillah. Maka semua ayat yang menerangkan tentang menjaga kemaluan di Al-Qur'an itu maksudnya menjaga diri dari zina illa hadhil ayata, kecuali ayat ini. Fa innaha minan nadhar. Ayat ini mesti dijaga kemaluan dari dilihat orang lain. Ya. Kemudian, padzalika. Demikianlah apa yang Allah wajibkan kepada kedua mata, min ghaddil basar, berupa menundukkan pandangan, inilah amalan mata dan ini bagian dari iman. Kemudian Allah mengabarkan amma farada 'alal qalb, dari apa yang Allah wajibkan pada kalbu, pada pendengaran, pada mata dalam satu ayat, yaitu firman Allah, la taqfu. Ya, janganlah engkau berhenti, ma laysa laka bihi ilm, dari apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Itu janganlah engkau mengamalkan, mengucapkan apa yang tidak engkau memiliki ilmu. Inna sama sesungguhnya pendengaran, basar, penglihatan, wal fuad, kalbu, kullu ulaika, semuanya kana anhu mas'ula, akan ditanya. Ya, yakni ya, qala yakni farada 'alal farj. Ya, yakni maksudnya Allah mewajibkan kepada kalbu, kepada farji, ya, Allah yahtikahu bima haramallahu alaih. Ya. Ataka yahtiku itu maknanya haraqa, melanggar gitu ya. Ya, yaitu tidak melanggar kepada apa yang Allah haramkan. Walladzinahum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Wama kunta tastatiru, wama kuntum tastatiruna. Ya, dan apa yang kalian bersembunyi, ya, ayyashada alaikum sam'ukum, maka pendengaran kalian akan bersaksi untuk kalian. Wala absarukum, ya, wala juludukum, ya, yaitu mata kalian dan julud, julud jamak dari jild, dan kulit-kulit kalian. Ya, yang dimaksud dengan julud di sini adalah al-furuj, al-furujah, itu kemaluan. Wal afkhad, paha. Ya, karena kalau zina itu dominannya dua ini, paha ya, yang bergerak gitu. Padahal tika ma faradallahu 'alal furuji, yang demikianlah yang Allah wajibkan kepada kemaluan untuk menjaganya. Ya. Amma la yahillu lah, dari apa yang tidak Allah halalkan, dan inilah amalan farju. Amalannya farju, kemaluannya itu. Ini bagian dari iman. Kemudian Allah wajibkan kepada kedua tangan, Allah ya beti syabihima, untuk tidak memukul dengan keduanya kepada apa yang Allah harapkan. Tidak memukul dengan keduanya, ya, ila ma amarallahu, kepada apa yang Allah perintahkan berupa sedekah, silaturahmi, ya, berjihad, sabilillah, tuhur, bersuci untuk sholat. Ya betis, bisa memukul, bisa menyentuh juga berarti ya. Kalau di ayat, wa idza batastum batastum jabbarin, apabila dia memukul, menghancurkan, gitu ya. Dia dengan menghancurkan dengan keras. Ya. Nah ini dia gunakan untuk bersedekah, silaturahmi, berjihad, disabilillah, kemudian bersuci untuk sholat, pakai tangan itu kan. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum basulakum wajah kalian, wa aydiyakum tangan-tangan kalian, ilal marafiq sampai siku. Ya, dan juga di ayat yang lain, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Darba itu maf'ul mutlak. Ada amilnya, amilnya berarti fi'il amr. Ya, fadrib. Fadarbar riqab gitu. Jadi kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian, orang-orang kafir, maka penggalah leher mereka hatta idza akh idza asqantumuhum, jika kalian telah mengarahkan mereka, fasyuddul wasaq, maka tawanlah mereka. Amma manna ba'du, adapun setelahnya, apakah manna, apakah dibebaskan, terserah, wa imma fida'an, atau diminta tebusan. Kenapa? Karena dorb, memukul, wal harb, berperang, silaturahmi, sedekah, itu min ilajiha, itu adalah dari penawarnya. Kemudian Ini belum dibaca ya? Marwanto. Jabah. Wassalawati. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahaluha salawatihi muaddiyan laqiyallaha mustakmila laqiyallaha nah. Kemudian Allah mewajibkan kepada kedua kaki untuk berjalan dengan keduanya Allah yamshi agar tidak berjalan dengan kedua kaki menuju ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini bagian dari amal ya. Amal ini amalan jawareh. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha." Janganlah kalian melangkah di atas muka bumi dengan sombong. "Innaka lan takhriqha." Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, tidak boleh nyampe ke gunung tingginya. Kamu enggak bakal sampai setinggi gunung. Dan Allah mewajibkan kepada wajah as-sujud lillahi bil lail wan nahar, untuk sujud pada Allah siang malam. Ya. Dan juga sujud kepada Allah di waktu-waktu sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u, wahai orang beriman, rukuklah kalian. Wasjudu wa'budu rabbakum. Sujudlah, beribadah pada Rabb kalian. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebajikan, semoga kalian beruntung. Nah, ini syahidnya mana? Ya, irka'u wasjudu. Nah, ini wajah kita dengan sujud. Makanya kalau doa sujud tilawah, ya? Sajadah wajahiyya, telah sujud wajahku. Nah, ini amalan jawarih dari wajah itu ya sujud. Ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yani bil masajid ma yasjudu alaihi ibnu ibnu Adama fi salatihi minal jabah wa ghairiha. Bahwasanya masjid itu milik Allah, masjid-masjid milik Allah, janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping berdoa kepada Allah. Maksudnya di masjid-masjid itu yang anak Adam sujud di dalam sholatnya itu dengan jabahannya, keningnya, wajahnya, dan selainnya, dengan hidungnya. Ya. Qala. Wadhalika ma faradallahu ala hadhil jawarih. Kata Imam Syafi'i, demikianlah yang Allah wajibkan kepada seluruh anggota tubuh. Semuanya, kaki, tangan, kalbu, apalagi tadi, wajah, pendengaran, penglihatan, apalagi tadi, kemaluan, nah itu semua tuh. Tangan ya, fasamma tuhura wassalawati imanan fi kitabih. Maka Allah menamakan bersuci, sholat itu sebagai iman di Al-Quran. Yang demikian ketika Allah palingkan wajah nabinya, ya dari sholat, yang tadinya mensholatnya menuju Baitul Maqdis, wa amarahu, maka Allah perintahkan untuk sholat menuju Ka'bah. Ini di Masjid Qiblatain. Ya. Setelah 16 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis. Dalam sholat juhur, di rakaat kedua ketika ruku turun ayat ini. Ya. Turun ayatnya apa? Ayatnya apa? Qad ya'lamu. Aduh, ayatnya apa lagi? Qad taqalluba wajhuka fi samai. Nah. Mana ayatnya? Jadi lupa deh. Nah, ya. Dan kami palingkan engkau kepada kiblat yang tardoha yang kau ridhoi, yaitu Ka'bah, ya. Yaitu Ka'bah. Turun ayat ini ketika sholat duhur di rakaat kedua sedang ruku. Maka Rasulullah dan para sahabat langsung belok ke arah Ka'bah, sebelumnya ke arah utara, ke arah Baitul Maqdis di Quds di Yerusalem. Nah, baik. Wa kana al-muslimuna dahulu kaum muslimun mereka salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian setelah pindah ke Ka'bah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana salat kita yang kita dahulu salat menghadap Baitul Maqdis? Gimana keadaannya? Ditolak? Gimana keadaan kita? Mesti qada?" Maka Allah menurunkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya. Nah, itu ayatnya begini, Pak Ahmad. Qad na'lamu taqalluba wajhika fis sama, gitu. Ya. Hah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat bagaimana engkau sering mengadahkan wajahmu ke atas langit. Minta, Nabi minta kepada Allah diarahkan ke Ka'bah saja. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidaklah menyia-nyiakan iman kalian, itu salat kalian. Ya. Fa sama salata imanan, maka Allah menamakan salat dengan keimanan. Man laqiyallaha hafidan li salawati. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjaga salat-salatnya, menjaga amalan anggota tubuhnya, muaddian bi kulli jarihatin min jawarihi. Ya, dia melaksanakan dengan semua anggota tubuhnya dari apa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, laqiyallaha mustaqbilal iman. Berarti dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyempurnakan iman dan dia termasuk min ahli jannah, penduduk surga. Wa man kana li syai'in minha tarikan, namun yang dari semua tadi dia enggak jaga salat, dia meninggalkan itu semua. Anggota tubuh dia malah melanggar. Ya, tarikan muta'ammidan, sengaja lagi. Mimma amarallahu bih, dari apa yang Allah perintahkan. Dia tidak mau melaksanakan. Laki Allah naqisul iman. Dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman yang kurang. Rapi-rapi, baca rapi. Waqad arafta nuqsanahu wa itmamahu. Famin aina ja'at ziyadatuhu. Nah, kata penanya tadi, engkau sudah apa kata penanya tadi? Saya sudah mengetahui Imam Syafi'i, ya. Kurangnya iman, sempurnanya iman. Dari mana kalau iman itu nambahnya? Iman itu bertambah, nambahnya dari mana? Nah, terus Nah, mana syahidnya? Apabila diturunkan semua surat, ya, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Itu, adapun orang-orang beriman, maka bertambah iman mereka, wahum yastabsyirun. Ya, dengan sebab apa? Diturunkan surat, bertambah iman. Terus, ar-rijis di sini banyak mufassir mentafsirkan al-kufur. Ya, adapun orang-orang yang kalbunya sakit maka bertambah kekufuran mereka ila rijisihim, di samping kekufuran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Terus mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Rabbnya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini yaitu pemuda Ashabul Kahfi. Nah, terus la nuksona wala ziyadata, lanya la nahya lanya la nafiyah lil jinsi, maka itu nukson, itu isim la. Terus fadlun, fadlun isimnya pun. Terus istawa nasu, istawa maknanya musawa, karena dia enggak muta'adi dengan apapun. Ya, kalau dia muta'adi dengan ala, baru maknanya irtafa, raf, irtafa, ulu. Nah, terus nah, tabdil. Terus tafadola, maka Imam Syafi'i berkata, seandainya iman itu semuanya cuma satu saja, tidak ada kurang, tidak ada nambah, kalau begitu enggak ada yang namanya fadl bagi seseorang pun, tidak ada namanya keutamaan bagi siapapun. Semua manusia itu sama. Kalau begitu sia-sialah namanya takdir. Adanya keunggulan, kita katakan Abu Bakar lebih utama daripada Umar, Umar lebih utama daripada seluruh sahabat yang lain, seluruh sahabat lebih utama daripada tabi'in, tabi'in lebih utama daripada tabi'in, dan seterusnya. Lah kalau imannya sama ya enggak ada kayak begitu semua. Ya. Rasulullah SAW lebih utama dibanding seluruh nabi yang lain, seluruh nabi yang lain lebih utama dibanding seluruh selain nabi. Kalau begitu apa keutamanya? Ya, kalau enggak ada penambahan iman. Namun dengan kesempurnaan iman masuklah kaum mukminin ke surga. Dengan tambahan iman, akhirnya tafadhalal mu'minuna bidarajat. Ya. Mereka menggapai keutamaan dengan derajat di sisi Allah, di surga. Wabinuqsan minal iman, ada iman yang kurang, akhirnya mufritun. Orang-orang yang ekstrim, akhirnya masuk neraka. Terus, waqala Syafi'i. Waja'ala kulla haqquhu wa la yuqaddamu fadlu ala akhiriha. Fadlun isim yakun, antum sering terkecoh kalau isim yakun, isim kana itu dikebelakangkan. Terus man abta'a, nah baik. Kemudian kata Imam Syafi'i, yang terakhir di pembahasan iman, sebelum nanti masuk ke pembahasan sahabat, akidah Imam Syafi'i terkait sahabat, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sabaqo yusabiku musabaqoh. Nah itu ya. Musabaqoh apa artinya? Nah, mengajak hamba-hambanya untuk berlomba. Makanya Allah berfirman fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa firru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah, ayo sini cepatan. Kama subiqa min bainal khail, sebagaimana diperlombakan antara kuda-kuda yaumarihan pada hari tarwan, pada hari perlombaan kuda di situ. Summa innahum ala darajatihim man sabaqa alaih. Kemudian mereka pada derajat mereka yang mendahului dalam beriman, ya itu pada derajatnya. Maka Allah menjadikan semua orang sesuai derajat bagi yang mendahulunya. Ya, maka haknya tidak dikurangi. Wala yuqaddam masbuqun, orang yang belakangan tidak didahulukan, mendahului orang yang duluan. Orang yang belakang yang tidak diutamakan tidak didahului daripada yang utama. Yang demikianlah keutamaan umat, awal umat ini itu orang-orang terdahulu, sahabat dibanding yang belakangan. Walau lam yakun liman sabaqa ilal imani fadlun, seandainya tidak ada keutamaan bagi orang mendahului dalam keimanan, alaman abta'a anhu, daripada yang lambat, yang belakangan, tentulah yang akhiru hadir umat, tentulah akhir umat ini, kayak kita sekarang, itu lalahiqa, akan sama menyamai bi awalina, ya, umat yang pertama. Ya. Kalau memang gak ada kayak gitu, kita sama Abu Bakar selevel, kan gak mungkin. Qauluhu fi sahabah. Sekarang perkataan Imam Syafi'i ya terkait sahabat. Ayo, siapa lagi yang belum? Aib, satu aib. Tinggal aib aja ya. Asnallahu, Allah memuji. Imam Baihaqi meriwayatkan, baru baca terbalik ayatnya, terbalik artinya bahaya itu. Asnallahu ta'ala ala ashabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah memuji para sahabat Rasulullah SAW di Quran, di Taurat, di Injil, dan telah berlalu bagi mereka melalui lisan Rasulnya SAW keutamaan yang ma'alaysa li ahadin ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah mereka. Ya, keutamaan para sahabat. Terus. Hanna'ah. Manazil siddiqina. Syuhada. Waduh, keder dia. Udah keder dia. Maka Allah merahmati mereka. Wahannaha'um. Dan memberikan tahniah, ucapan selamat kepada mereka dengan apa yang mereka lakukan. Bibulugi ala manazilis siddiqin. Ya, dari hal tersebut dengan mereka telah mencapai kedudukan yang tertinggi, ya, yaitu berupa siddiqin, syuhada, salihin. Terus. Maka mereka para sahabat telah menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyaksikan beliau, menyaksikan Nabi, dan wahyu yanzilu alaih, sedangkan wahyu masih turun kepada Nabi. Ya, jadi para sahabat juru tafsir yang paling ulung, ya, tafsir Al-Quran, tafsir hadis. Ya, terus sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka lah yang paling mengetahui apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Baik yang umum, yang khusus, yang azam, yang wajib, yang irsyad, yang berupa bimbingan. Terus nah, dan mereka mengetahui sunnah-sunnah Nabi. Apakah yang kita ketahui, apa yang tidak kita ketahui? Yang kita ketahui, para sahabat lebih tahu lagi maknanya. Apalagi yang tidak kita ketahui, ya sahabat tahu semua. Terus? Terus? Wawaroin. Dah, para sahabat di atas kita adalah segala ilmu, dari seluruh ilmu, kesungguhan, warok, akal, pemahaman. Enggak ada istilahnya kita ini di atas sahabat. Ya, terus itu bukan istad, ini kan fiil ya. Karena dia masdarnya isinya istidrak, gitu kan? Dan perintah para sahabat yang paling tahu. Wastud wa amrin ustudrika bihi. Nah. Dan perintah yang diketahui, terus wa ulima wastun bitabihi. Yang mampu dijangkau, yang diketahui, dan yang ustun bitabihi. Nah, yang diambil yang diistinbatkan. Nah, apa tuh bahasa Indonesianya sih? Yang diambil kesimpulan. Terus wa aula. Nah, dan pendapat mereka itu lebih terpuji, lebih utama daripada pendapat kita, daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita. Wallahu a'lam. Terus lanjut. Isim tafdil bukan nama orang. Tentang namanya Ahmad, ini isim tafdil. Terus wa akhrajal Baihaqi. Kami. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Baihaqi meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman, saya mendengar Syafi'i berkata, fi tafdil mengenai keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Saya mendengar dia berkata, saya mendengar Syafi'i mengatakan, umat manusia yang paling abdal setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjut. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.